ada aku di hati kamu. Kok kamu nanyanya begitu? Kamu gak yakin sama aku? Enggak percaya. Oke, untuk saat ini mungkin kamu gak percaya. Coba deh kamu pikir, kita itu kenal udah 3 tahun. Masa kamu gak bisa ngerasain apa yang aku rasain? Mungkin untuk saat ini aku belum bisa merasakan itu. Tapi yang pasti insya Allah, semoga semua niat-niat baik kamu diberikan jalan terbaik. Oke. Dan aku akan terus yakinin kamu kalau aku benar-benar sayang sama kamu.